السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insyaallah yang akan kita baca masih seputar tentang macam-macam syirkah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa secara garis besar syirkah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkah amlak dan yang kedua syirkah ukud. Dan syirkah amlak intinya adalah memiliki sebuah objek bersama, baik melalui akad maupun tanpa akad. Yang melalui akad misalnya kita urunan, kemudian untuk membeli sesuatu, maka kita memiliki sesuatu itu dari akad urunan bersama. Dan yang kedua adalah syirkah memiliki sesuatu, syirkah amlak, tapi tanpa akad. Contohnya, ada beberapa orang yang dia mendapatkan warisan, dan dia memiliki satu objek itu secara bersama, padahal sebelumnya tidak didahului oleh akad. Kemudian selanjutnya, yang kedua, adalah syirkah akad, yaitu kongsi karena akad. Adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk memiliki atau mengelola satu properti tertentu, atau kerja tertentu, atau tanggung jawab tertentu dalam rangka mendapatkan keuntungan yang dihasilkan darinya. Sehingga intinya adalah syirkah ini dilakukan dengan sebab akad. Dan syirkah akad ada banyak macam. Kami sebutkan di sini dengan kesimpulan yang kami dapatkan dari buku Fikih Sunnah. Yang pertama adalah syirkatul inan. Yang pertama, syirka inan. Apa itu syirka inan? Kesepakatan untuk memiliki, mengelola satu properti tanpa disyaratkan harus ada kesamaan saham maupun usaha dengan bagi hasil sesuai porsi yang menjadi saham masing-masing. Intinya, semua boleh beda sesuai kesepakatan. Dan syirka inan misalnya begini ya. Si A sama si B, mereka melakukan usaha bareng. Modalnya enggak sama, kerjanya enggak sama. Praktek seperti ini disebut sebagai syirka inan. Ulama empat madhab membolehkan syirkah jenis ini. Kemudian yang kedua adalah syirkah mufawadah. Apa itu syirkah mufawadah? Kesepakatan untuk memiliki atau mengelola satu properti dengan syarat saham dan usaha harus sama, dengan bagi hasil yang rata, bahkan harus sama agamanya. Syafi'iyah melarang praktek syirkah semacam ini, karena untuk bisa memiliki andil yang sama semuanya hampir tidak mungkin. Karena bisa dipastikan akan ada sebagian sahamnya yang lebih besar, lebih banyak dibandingkan yang lain, sehingga bisa dipastikan ada ghoror. Jadi untuk membuat sama itu nggak mungkin, jadinya nggak jelas apakah nanti bisa sama ataukah tidak. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan syirka jenis ini, sekalipun tidak bisa sama persis dalam andil, namun pihak yang andilnya lebih banyak bisa distatuskan sebagai wakil dari karyawannya, sebagai wakil dari kawannya. Karena itulah disebut sebagai syirka mufawadah, dari kata tafwid, fawadah yufawidu tafwid, yang artinya menyerahkan. Mengingat satu pihak memberikan tafwid, menyerahkan urusannya kepada kawannya. Baik. Dan praktek syirka mufawadah ini, kalau di tempat kita mirip seperti ya, misal koperasi. Jika diseragamkan, koperasi itu kalau diseragamkan, semua iuran anggota sama, baik iuran wajib, iuran pokok, maupun iuran bulanan misalnya. Semuanya dibuat sama. Ketika semua iuran dibuat sama, berarti mereka melakukan syirkah mufawadah. Selanjutnya yang ketiga adalah syirkah abdan. Apa itu syirkah abdan? Syirkah abdan, abdan dari kata badan. Ini jamak dari kata badan. Badan itu bahasa Arab ya. Al-badanu. Kesepakatan dua orang atau lebih untuk menerima satu proyek untuk dikerjakan bersama dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Ya. Sehingga syirka abdan ini bentuknya adalah kerja bareng. Mereka tidak mengeluarkan modal, yang mereka keluarkan adalah kerja bersama. Profesi mereka tidak harus sama. Artinya, selama memungkinkan untuk bekerja sama, mereka bisa melakukan syirkah ini. Ibnu Mas'ud menceritakan, Ishtaraktu ana wa Sa'dun wa Ammar yauma Badrin fima nusibu falam aji ana wala Ammar bisyai'in wa ja'a Sa'dun birajulain. Saya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir berkongsi pada perang Badar untuk mendapatkan tawanan fima nusibu. Falam aji ana wala Ammar, aku dan Ammar enggak mendapatkan apapun. Waja'a Sa'dun birajulain, sementara Sa'ad berhasil membawa dua orang tawanan. Syirkah yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir ini adalah syirkah untuk memperoleh tawanan. Selanjutnya mereka akan membagi hasil rampasan pada tawanan itu. Mereka tidak berkongsi dalam modal usaha, namun mereka berkongsi dalam kerja. Dalam kerja usaha. Sehingga yang dilakukan adalah kongsi dalam kerjanya, bukan kongsi dengan modal. Baik. Ada apa dengan syirkah ini? Jadi yang dilakukan oleh tiga sahabat ini, mereka berkongsi. Nanti kita akan cari tawanan sebanyak-banyaknya. Dan dalam perang, orang yang mendapatkan tawanan, maka dia berhak untuk mendapatkan salap. Dia berhak untuk mendapatkan salap. Jadi, dalam perang rampasan, perang. Itu ada yang bentuknya ghanimah dan ada yang bentuknya salap. Apa itu salap? Barang apapun yang dibawa oleh pasukan yang melekat pada dirinya. Misalnya senjata, kalau dia bawa pistol ya pistolnya. Kalau dia bawa HP, HP. Dia bawa HT. Dia bawa apa lagi? Termasuk pakaiannya. Itu disebut dengan salap. Dan yang namanya orang ketika berperang itu kan menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang mahal. Ya, seperti busur yang bagus, anak panah yang bagus, pedang yang bagus. Kemudian kadang memakai baju besi di masa silam. Kadang pakai helm. Intinya, ketika orang ini ketangkap, maka yang menangkap, yang berhasil menangkap, nanti dia berhak untuk memiliki apa yang nempel di badannya. Itu yang dimaksud dengan salap. Baik. Nah, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka bagi hasil di sini. Di salapnya. Dijadikan bagi hasil. dijadikan bagi hasil oleh Ibnu Mas'ud. Dan kawan-kawan beliau yang ikut dalam syirkah itu, yaitu tiga orang yang tadi kita sebutkan. Baik. Ternyata Ibnu Mas'ud dan Ammar tidak mendapatkan apapun, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan dua tawanan. Maka salap dari dua tawanan ini nanti dimiliki oleh mereka bertiga. Sehingga dalam syirkah Abdan, siapapun yang berhasil, maka hasilnya dimiliki bersama. Contoh syirkah Abdan yang cukup mudah untuk kita jumpai di masyarakat kita adalah masalah makelaran. Contohnya makelaran. Yang dilakukan dalam makelaran itu adalah syirkah abdan. Kalau dia bekerja bersama-sama. Ada makelar yang dia dimakelarkan oleh orang lain. Maka dalam kasus ini, dia bekerja bersama-sama. Dan yang dilakukan adalah syirkah abdan. Baik. Sebagaimana yang terjadi misalnya ya, di sekitar kita kan ada makelar yang dimakelarkan. Yang sering disebut dengan as-samsarah ala as-samsarah. Makelar yang dimakelarkan, samsarah ala samsarah. Bagaimana hukumnya samsara ala samsara, makelar yang dimakelarkan? Jika ada seorang makelar, A, ini makelar. Lalu dia punya tim, beberapa makelar di bawahnya. Dia punya tim, B, C, D, E, F. Semua ini adalah makelar di bawah A. Sudah? A yang berhubungan dengan pemilik. Tapi karena dia punya jaringan yang banyak, akhirnya oleh A disalurkan ke jaringannya. A mendapatkan, anggaplah misalnya A mendapatkan 2%. Lalu A menyerahkan ke mereka ini, B, C sampai F, sebanyak 1,5% jika berhasil. Sehingga nanti yang 0,5% milik A. Apakah seperti ini diperbolehkan? Yang mereka lakukan di sini hakikatnya adalah kerja bareng. Yang mereka lakukan hakikatnya kerja bareng ya. Di sini mereka melakukan kerja bareng. Untuk mereka melakukan kerja bareng untuk bersama untuk pemasaran. Untuk memasarkan objek. Sehingga mereka bersama-sama mendapatkan hasil. Dan nanti jika mereka dapat hasil, misalnya yang dapat hasil adalah B, maka B dapat 1,5%. Dan A berhak dapat 0,5%. Sebab sebenarnya mereka kerja bareng antara A dengan B, A dengan C, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, dalam syirkah abdan, di situ hanya bekerja, ya, tanpa mengeluarkan biaya. Kalaupun ada biaya, biayanya kecil. Dan nanti jika ada hasil, dibagi bersama. Berikutnya adalah syirkah wujuh. Apa itu syirkah wujuh? Ada dua orang atau lebih untuk memperdagangkan barang. Padahal dia tidak memiliki modal. Selain kepercayaan mereka yang berserikat atau kepercayaan salah satu pihak. Syafi'iyah dan Malikiyah melarang syirkah ini karena syirkah hanya terkait dengan harta atau pekerjaan. Padahal dalam syirka wujuh tidak ada kerja, tidak ada kerjasama dalam bentuk kerja dan modal. Sementara Hanafiyah dan Hambali membolehkan syirka ini, karena hakikat dari syirka ini adalah amalnya, sehingga boleh dilakukan. Baik. Syirka wujuh, itu dari kata jah. Wujuh itu dari kata jah. Yang artinya apa jah itu? Kedudukan. Posisi. Baik. Dan jah bisa jadi bermanfaat untuk sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang. Maka jah di sini bisa dijadikan sebagai keterlibatan saham. Makanya Syafi'iyah dan Malikiyah melarang model seperti ini ya. Karena jah itu bukan harta. Jah juga bukan kerja. Memang dia punya nilai, tapi tidak bisa dijadikan sebagai saham dalam unit usaha. Namun pendapat Hanafiyah dan Hambali, mereka mengatakan boleh dijadikan sebagai saham. Sehingga selama orang itu punya jah dan itu bermanfaat bagi orang lain dan itu bisa menghasilkan keuntungan, maka diperbolehkan untuk melakukan syirkah wujuh. Baik. Salah satu di antara contoh ya syirkah wujuh adalah posisi orang yang dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mengamankan unit usahanya. Jadi misalnya A ini seorang developer. Beliau seorang developer. B ini tokoh masyarakat. Baik. Developer dia mau membuka sebuah perumahan di sebuah perumahan di kampungnya B. Dengan syarat B ini bukan aparat pemerintah. Kalau aparat pemerintah tidak boleh ya. Bukan aparat pemerintah. Si A mau membuka perumahan di kampung B. Baik. Setelah dia buka perumahan di kampung B, nah tentu saja ada resiko. Yaitu apa? Penolakan dari warga. Akhirnya, pada waktu dia mau buka perumahan di kampung B, maka si A menghubungi B. Ya, Pak Kiai B, ya, misalnya beliau seorang tokoh masyarakat. Ya. Tolong kami dibantu untuk mengkondisikan masyarakat, biar nanti perumahan ini bisa berlangsung. Akhirnya Kiai ini mengkondisikan masyarakat. Perumahan ini perumahan yang insya Allah tidak mengganggu, kita akan tambah warga dan seterusnya. Dan harga tanah di sini akan jadi naik kalau ada perumahan seperti ini. Kesimpulannya, masyarakat jadi tenang, setuju dengan keberadaan perumahan itu. Dan sebagai gantinya, developer A ini, dia memberikan hadiah kepada B. A memberikan saham kepada B. Yang sering disebut dengan saham kosong, betul ya? Jadi B tidak perlu mengeluarkan apapun, tapi dia bisa mendapatkan sesuatu. Sehingga B dapat misalnya 10% dari total hasil keuntungan. Baik, model seperti ini disebut dengan syirkah wujuh. Saham kepada B senilai 10% karena posisi B sehingga aman usahanya. Baik, namun dengan catatan ya, dengan catatan bahwa B bukan aparat pemerintah. Kalau aparat pemerintah masuk kategori sogok. Tapi kalau dia adalah masyarakat umum, tapi dia dihormati oleh masyarakatnya, kemudian dia bisa mengkondisikan mereka dengan posisi B yang dihormati oleh masyarakat, itu dijadikan sebagai peluang bagi A untuk bisa mensukseskan unit usahanya. Dan mungkin B akan melakukan mediasi antara A dengan masyarakat kampung. Ketika mereka membuat sebuah kesimpulan, nanti harus ada kompensasi sekian dan seterusnya. Akhirnya jalan itu proyek. Dan B mendapatkan nilai tertentu. Maka insya Allah apa yang didapatkan oleh B ini hukumnya diperbolehkan. Menurut pendapat Hanafiyah dan Hambali, dan ini masuk kategori syirkah wujuh. Termasuk diantaranya adalah misalnya tadi yang kita sebutkan, orang memperdagangkan barang padahal dia tidak memiliki modal, tapi dia hanya punya kepercayaan. Sehingga dengan kepercayaan itu membuat si pemilik modal percaya. Karena ada A saya percaya. Dah, ini modal silakan diperdagangkan. Kamu enggak usah ngasih jaminan apapun, selama ada A saya percaya. Nah, keberadaan A ini di sini berarti dia menggunakan jahnya, kedudukannya, posisinya, kedekatannya dengan pemilik modal sehingga transaksi itu bisa berlangsung. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang syirka inan secara khusus. Kenapa kita pilih syirka inan? Karena syirka ini yang paling banyak di masyarakat. Dari sekian banyak syirka itu, yang paling dominan ada di masyarakat adalah syirka inan. Karena itu insya Allah untuk syirka inan ini akan kita berikan porsi pembahasan yang lebih panjang. Demikian, wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjemin modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Nah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Melanggar gini loh. Tak bacakan nih loh. Mana-mana? Jelas dengan jelas nih loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Mas, sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustaz Amin Nurbait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Nah, gampang. Beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ustaz, Afan izin bertanya di luar tema terkait tentang ihram, Ustaz. Nah. Bagaimana hukumnya jika telapak punggung tangan seorang wanita itu terlihat saat sedang berihram, Ustaz? Baik. Yang kedua, Bagaimana jika saat ihram rambut wanita itu keluar atau terlihat tidak sengaja ataupun rambutnya rontok gitu, Ustaz? Nah. Terus yang ketiga, bagaimana hukum sholat di Gua Hiro? Yang keempat, bagaimana doa di hukumnya berdoa di Jabal Rahmah, Ustaz? Terus yang kelima, pertanyaan terakhir, bagaimana pada saat tahalul itu si jamaah itu ke hotel dulu, Ustaz, baru kembali lagi ke tukang cukur? Itu gimana, Ustaz? Nah, demikian Ustaz, mohon nasihatnya untuk calon jemaah yang akan berangkat insyaallah ya Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Imam Bukhari menyimpulkan ayat ini dengan mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Orang itu harus berilmu terlebih dahulu sebelum dia bicara dan sebelum dia melakukan aktivitas. Karena itulah seorang Muslim yang ideal, sebelum dia melakukan ibadah apapun, maka dia harus paham tentang teorinya. Paham tentang bagaimana cara melakukan ibadah itu dengan benar, kemudian apa saja potensi bahaya, apa saja potensi membatal, dan seterusnya. Dan saya kira dari sekian banyak ibadah itu, semangat ini ada pada ibadah haji dan umroh. Sehingga Masya Allah para jamaah itu sebelum berangkat haji dan umroh, semangat mereka untuk belajar luar biasa. Disuruh manasik, datang. Nanti manasik lagi, datang lagi. Berkali-kali manasik, mereka tetap setia untuk datang. Padahal untuk datang manasik itu butuh perjalanan yang jauh, ya. Misalnya manasiknya di Jogja, jamaahnya tinggal di Pati misalnya, atau tinggal di Semarang, atau tinggal di daerah yang lain. Dia berangkat dari tempat yang jauh, hanya untuk ikut manasik. Karena semangat mereka untuk belajar. Dan yang sangat disayangkan, ternyata semangat semacam ini tidak berlaku untuk ibadah yang lain. Padahal seharusnya semangat ini juga ada pada ibadah-ibadah yang lain. Makanya ketika kajian tentang bagaimana cara sholat yang benar, mungkin banyak orang yang gak mau tahu. Bagaimana cara puasa yang benar, banyak orang yang dia gak begitu peduli. Bagaimana cara bayar zakat yang benar, banyak orang yang gak ngerti. Sehingga banyak di antara masyarakat kita yang untuk ibadah-ibadah yang lain, selain haji dan umroh, itu mereka tidak terlalu menaruh kepedulian. Tidak punya perhatian untuk mempelajarinya. Tapi untuk haji dan umroh, Masya Allah, mereka semangat. Nah, kita ajak masyarakat, tolong bawa semangat Anda ketika belajar manasik haji dan umroh pada kegiatan ibadah yang lain. Karena ibadah tidak hanya haji dan umroh. Sholat juga ibadah yang sangat penting. Banyak hal yang harus kita ketahui tentang sholat. Banyak hal yang harus kita ketahui tentang puasa. Banyak hal yang harus kita tahu tentang zakat. Agar semuanya berlandaskan dengan ilmu. Fa innal ilma qabla al-qawli wal amal. Karena orang itu diajarkan agar berilmu terlebih dahulu sebelum bicara dan sebelum beramal. Selanjutnya, terkait masalah yang tadi ditanyakan. Pertama, tentang punggung telapak tangan. Apakah ada kewajiban untuk menutupi punggung telapak tangan? Jawabannya, yang dimaksud dengan telapak tangan yang dikecualikan sebagai aurat wanita. Aurat wanita ada dua hal yang dikecualikan. Seluruh badannya adalah aurat, kecuali di dua tempat. Yang pertama adalah wajah, dan yang kedua telapak tangan. Nah, makna telapak tangan itu mencakup bagian apa ini? Punggung telapak tangan dan bagian perut telapak tangan. Sehingga dua-duanya diperbolehkan untuk kelihatan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita untuk memakai al-qaffazin. Melarang wanita memakai sarung tangan ketika mereka melakukan ihram. Sehingga Karena dilarang memakai sarung tangan, maka punggungnya maupun telapaknya boleh kelihatan. Baik. Kalau punggungnya ditutupi bagaimana? Insya Allah tidak masalah. Karena itu tidak masuk dalam kategori sarung tangan yang dilarang. Sarung tangan yang dilarang, ya seperti sarung tangan yang dipakai oleh para tenaga medis itu. Atau sarung tangan yang berbahan kain yang menutupi seluruh permukaan tangan. Nah ini tidak diperbolehkan untuk dipakai ketika sedang ihram. Tapi kalau hanya menutupi punggung saja, insya Allah tidak masalah. Dan kalaupun tidak ditutupi dan punggungnya kelihatan, insya Allah juga tidak masalah. Karena yang wajib ditutupi hanya sampai di bagian pergelangan. Sehingga nanti silahkan memakai, apa namanya itu, yang ada penutup hastain ya. Sehingga kalau bajunya tersingkap, hastanya tetap tertutup. Deker ya, deker. Hah? Manset. Manset peminset. Ya, dia pakai deker. Deker apa ini? Hasta. Biar nanti tertutup sampai di pergelangan. Mungkin cukup pakai itu saja. Ya. Kalaupun misalnya mau memakai kaos tangan yang menutupi punggung, insya Allah diperbolehkan. Kemudian yang kedua, untuk kasus kelihatan rambut dan bagian aurat dari wanita, jika itu dilakukan dengan sengaja, maka dia berbuat dosa. Apabila itu di depan umum, dan jika itu dilakukan tidak sengaja, maka dia tidak berdosa. Karena itu, pastikan bahwasanya aurat selalu tertutup dalam perjalanan Anda. Dimanapun Anda berada, ketika di situ di tempat umum, baik di Indonesia maupun di tanah suci. Masya Allah, ada satu hal yang positif. Semangat kaum muslimin ketika di tanah suci itu langsung berubah jadi kearap-arapan. Masya Allah ya. Langsung berubah jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam masalah aurat, itu dijaga sebaik mungkin. Sehingga waktu di tanah suci, mereka jadi orang yang selalu menutup aurat. Saya pernah ketemu dengan jamaah umroh. Waktu mereka berangkat umroh itu rapi, pakai mukna, tertutup auratnya. Begitu pulang, auratnya langsung terbuka. Saya bayangin ini jangan-jangan TKW, ternyata tidak, itu jamaah umroh. Lah kok tiba-tiba berubah seperti ini? Begitu pulang di pesawat dia sudah buka aurat. Sehingga pakaiannya sudah mulai ketat. Ya. Kemudian sebagian auratnya dia buka. Bahkan ada yang gak berjilbab. Pulang umroh. Bawa apa itu kalau waktu umroh? Padahal waktu di tanah suci, Masya Allah, ya mereka rapi. Ya. Mereka jadikan badannya seluruh tertutup. Makanya kami sempat tanyakan ya, kepada sebagian jamaah. Anda pingin gak kampung Anda itu suasananya seperti Mekah? Wow, pingin Pak Ustadz, pingin. Ya. Berarti mereka sebenarnya gak anti dengan Arab ya. Mereka pingin karena biar suasana hidup kami itu nyaman, tenang. Karena dekat dengan Mekah. Baik, kita buat suasana seperti itu dalam lingkungan kita dengan mengkondisikan masyarakat. Mereka ketika di Mekah itu Masya Allah semangat untuk berhijab, semangat untuk menutup aurat. Jadikan semangat itu ada di lingkungan Anda. Semangat sholat lima waktu tertib, tidak pernah ketinggalan. Semangat itu jadikan ada di lingkungan kita. Biar lingkungan kita seperti lingkungan yang ada di sana. Dari sisi semangat masyarakatnya, meskipun gak ada Masjidil Haram, gak ada Ka'bah. Ya. Tapi semangatnya ada. Dengan demikian, maka lingkungan kita bebas dari aurat. Orang jadi menjaga diri jangan sampai berbuat maksiat karena takut nanti kualat. Dan maksiat dimanapun bisa menyebabkan orang jadi kualat. Tidak hanya di tanah suci saja. Meskipun potensi hukumannya lebih besar di tanah suci ketika maksiat itu dilakukan. Tayyip. Karena itu kalau rambutnya kelihatan dan kelihatannya ini tidak sengaja insya Allah tidak dosa. Maka sebagai pengaman Anda gunakan jilbab yang besar ya. Anda gunakan jilbab yang besar sehingga insya Allah lebih aman dari penampakan rambut. Kemudian berikutnya tentang masalah sholat di Gua Hira, sholat di Jabal Rahmah. Sholat di Gua Hira maupun di Jabal Rahmah, ini dua-duanya tidak disyariatkan. Gua Hira, Masya Allah ya, Jabal Nur kan tinggi sekali ya. Untuk bisa naik dari parkiran ke Jabal Nur, itu butuh waktu kurang lebih 45 menit. Kalau dia gak leren, dia gak berhenti. Kalau berhenti-berhenti ya bisa 1 jam. Naik. Gitu ya. Kerengkelan naik dia. Bertahap naik. Dan Nabi SAW tidak mensyariatkan untuk sholat di Jabal Nur atau di Gua Hira. Beliau berada di situ sebelum jadi Nabi. Begitu dapat wahyu setelah jadi Nabi, beliau turun. Dan setelah itu beliau tidak melakukan napak tilas. Dengan meminta kepada para sahabat, kamu silahkan naik ke Jabal Nur dan nanti ibadah di situ. Karena di situ saya punya pengalaman dapat wahyu. Nabi SAW tidak mengajarkan seperti ini. Maka tidak kita lakukan sholat di Jabal Nur dan tidak perlu kita lakukan. Dan itu bukan tempat yang mustajab untuk berdoa. Karena Rasulullah SAW setelah jadi Nabi, beliau maupun para sahabat tidak ada yang datang ke Jabal Nur untuk berdoa. Ini bukan tempat mustajab untuk berdoa. Tapi Pak, kan Jibril pernah datang di situ ngasih wahyu. Jibril pernah datang di tempat yang lain. Dan bahkan lebih banyak di tempat yang lain. Karena di Jabal Nur hanya sekali. Kemudian ngasih wahyu kepada Nabi SAW, memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Di banyak tempat, dalam kurun waktu yang jauh lebih lama, dengan jumlah yang lebih banyak. Yang kita tidak tahu titik-titiknya di mana saja. Namun titik Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW, itu bukan tempat yang istimewa dalam syariat, dalam arti kita tidak dianjurkan untuk beribadah di situ. Secara khusus. Di Madinah misalnya, Nabi SAW berkali-kali didatangi oleh Jibril. Di sekitar Mekah, Nabi SAW berkali-kali didatangi oleh Jibril. Di titik mana itu? Wallahu a'lam. Banyak. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan Nabi SAW pernah mendapatkan wahyu dalam posisi satu selimut dengan saya. Berarti di ranjangnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah dapat wahyu ketika beliau di perjalanan. Beliau SAW pernah dapat wahyu ketika di satu kebun tertentu. Sehingga beliau banyak dapat wahyu di banyak tempat. Dan sahabat tahu tempat mana beliau dapat wahyu. Tapi mereka tidak menjadikan tempat itu untuk berdoa kepada Allah. Karena tempat di mana Nabi SAW dapat wahyu tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat untuk bermunajat, tempat untuk berdoa kepadanya. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah pulang. Kemudian ketika pulang, berpapasan dengan salah seorang sahabat. Ditanya Abu Hurairah, min aina ant? Dari mana kamu? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, dari wadi tua. Dari lembah tua. Lembah tua itu di mana? Lembah tua itu tempat di mana Musa mendapatkan wahyu. Kemudian, kenapa Abu Hurairah datang ke lembah tua, tempat di mana Musa dapat wahyu? Karena Allah sebut dalam Al-Quran, innaka bil wadil muqaddas tua. Wahai Musa, engkau saat ini berada di lembah yang suci, yaitu lembah tua. Allah sebut lembah tua dengan lembah suci. Kemudian sahabat ini mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh Abu Hurairah tadi. Karena Abu Hurairah tidak mengetahui hadisnya sahabat ini. Lalu sahabat ini mengatakan, andaikan kau tadi ketemu aku sebelum kau berangkat, maka kau akan mengurungkan niatmu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddur rihal, la tusaddur rihal illa ila thalathi masajid." Tidak boleh orang melakukan perjalanan, tidak boleh orang melakukan safar kecuali yang sasarannya ketiga masjid. Safar dalam rangka untuk ibadah, kecuali untuk tiga masjid. Masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Masjidku ini, masjidil haram dan masjid al-aqsa. dan Abu Hurairah berangkat safar untuk ibadah di Lembah Tua. Diingkari oleh sahabat ini. Dan Abu Hurairah mengakui. Berarti keliru saya. Betul. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan tempat turunnya wahyu, di mana tempat turunnya wahyu itu sebagai tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadah. Tempat beribadah di mana? Di masjid. Di tempat yang dicintai oleh Allah. Di masjid. Maka tidak dianjurkan bagi kita untuk sholat di Gua Hira dan tidak perlu dilakukan. Demikian pula di Jabal Rahmah. Ada apa dengan Jabal Rahmah? Katanya itu adalah tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa. Wallahu a'lam, riwayat itu kita tidak tahu apakah sahih atau tidak. Seluruh Arafah kita disyariatkan ketika tanggal 9 Dzulhijjah untuk wukuf di situ. Seluruh wilayah Arafah. Dan tidak harus naik ke Jabal Rahmah. Tidak harus naik. Sehingga tidak ada ketentuan yang wukuf harus naik ke Jabal Rahmah. Berdoa di Jabal Rahmah, tidak. Ada banyak bukit di situ ya. Memang yang paling tinggi Jabal Rahmah. Ada bukit kecil-kecil. Ya. Dan kita waktu umroh, kadang naik ke bukit yang kecil-kecil. Terus ngambil gambar di situ. Kan jamaah kadang pengen minta gambar. Dibentangkanlah spanduk, ngambil gambar. Di Jabal Rahmah terlalu jauh dari parkiran base, maka kita arahkan enggak usah ke Jabal Rahmah. Sini aja yang dekat. Ya. Tidak ada keharusan harus ke Jabal Rahmah. Baik ketika haji maupun apalagi umroh. Kalau umroh kan tidak ada hubungannya dengan Jabal Rahmah. Umroh tidak ada hubungannya dengan Arafah. Tapi biasanya ketika city tour kita ke Arafah dalam rangka untuk melihat seperti apa sih suasana Arafah. Biar jamaah jadi tahu, oh kayak gini tah Arafah. Kemudian mereka wukuf di sini. Baik. Kemudian, tentang tahallul, bolehkah ke hotel dulu baru nanti turun tahallul? Jawabannya boleh, tidak harus nyambung. Begitu selesai sa'i, keluar dari Marwah, belok kanan ya, di situ ada pintu di Marwah, belok kanan, biar nanti tidak masuk lagi ke Masjid ke Masjidil Haram. Belok kanan, lewat luar, nanti lewat jalur yang di situ ada Istana Negara, negara Saudi. Maka itu akan lebih cepat. Dan boleh ke hotel dulu, mau istirahat dulu silahkan, nanti baru tahallul. Boleh langsung tahallul. Tapi akan lebih baik jika langsung tahallul, agar begitu selesai tahallul, dia bisa melakukan aktivitas apapun yang dilarang ketika ihram. Sehingga langsung datang ke barbershop, biasanya bayar 10 real, semoga sampai sekarang belum naik ya. Nanti cukur, sudah, selanjutnya boleh melakukan aktivitas apapun. Bagi ibu-ibu, nggak perlu ke barbershop. Karena dia nggak perlu untuk buka jilbab. Yang cukup dipotong dari ibu-ibu adalah sepanjang rambut seujung ruas. Apa ini? Ruas jari. Satu ruas. Ya. Potong dikit aja. Sudah? Dipotong bisa di dalam jilbab, kemudian masukkan ke plastik atau ke tisu, Anda bisa buang ke tempat sampah. Selesai masalah. Dan ibu-ibu bisa melakukan apapun yang dilarang. Misalnya, mandi pakai sabun wangi, keramas, silahkan. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah developer properti yang hendak melakukan kerjasama dengan pemilik lahan. Lahan yang dikerjasamakan akan dibangun rumah di atasnya dan dijual kepada konsumen. Lahan yang dikerjasamakan sudah ditentukan di awal nilainya dan dibagi hasilnya juga sudah ditentukan secara prosentase. Pertanyaan kami, apakah diperbolehkan jika di awal kerjasama pemilik lahan meminta konversi terhadap nilai lahannya dan bagi hasilnya menjadi unit rumah yang akan dijual? Sementara harga unit rumah yang akan dijual berubah-ubah seiring waktu. Yang kedua, apakah diperbolehkan jika pemilik lahan juga meminta bagian dari modal lahannya ketika terjual unit rumahnya? Jazakallah khairan. Baik. Jazakallah khairan. Nah. Coba kita lihat ini lebih dekat ya. Jadi developer A, dia melakukan kerjasama dengan pemilik lahan, ya. Ini bukan garis jual beli ini, mungkin nggak tepat kayak gini. Dia melakukan kerjasama dengan pemilik lahan, developer A dengan pemilik lahan. Nah, lahannya itu dinilai dan nanti akan ada bagi hasil. Baik. Sehingga akad yang dilakukan di sini adalah akad musyarakah. Di situ akad syirkah. Syirkah apa itu? Syirkainan. Insya Allah nanti kita akan pelajari syirkainan ini. Sudah? A, dia sahamnya, sahamnya A berupa modal, karena nanti dia harus bangun, plus kerja, karena dia yang ngelola. Sahamnya B sebagai pemilik lahan, hanyalah modal, tapi dia nggak kerja. Baik, di saham kerja nol, ya, dia nggak punya kerja. Modal ini bentuknya lahan. Dan modal yang bentuknya aset, maka harus dikonversi. Dikonversi ke yang liquid, ke uang. Sehingga dilakukan appraisal, berapa kira-kira nilai lahan. Misalnya contoh, nilai lahan adalah sebanyak 2M misalnya. Lahannya tok 2M. Sudah? Nah, ketika lahan nilainya 2M, maka nanti perlu diperhitungkan modalnya A berapa. Ya. Nah, modalnya A kan nggak kelihatan. Untuk saat ini nggak kelihatan. Kerjanya berapa? Kerjanya untuk saat ini belum kelihatan. Setelah dilakukan RAB, maka kelihatan modal A dari RAB. RAB itu kan berarti dia membuat rencana anggaran untuk sekian unit rumah yang akan dibangun di lahan itu. Ya, seharusnya seorang developer ngerti ya. Kira-kira RAB-nya berapa? Nilai lahan sekian, kemudian RAB untuk N unit rumah. Anggaplah di RAB itu muncul nilai 2M juga. Di RAB unitnya ketemu 2M juga. Sehingga nilai lahan 2M, unit rumahnya 2M. Sudah? Lalu kerja. Kerja dikasih jatah berapa? Oh, kerjanya nanti dikasih 30%. Kerjanya dikasih 30%. Sudah? Maka bagi hasil. Bagi hasil. Sudah? Kerja dan modal. Kerja dapat 30%, modal dapat 70%. Nah, 70% ini dibagi dua, modal lahan dan modal RAB tadi. Yang lahan dapat berapa tadi? 2M, berarti sama ya. Berarti ini 35%, ini juga 35%. Kurang lebih seperti ini skema bagi hasilnya. Nah, kemudian bagaimana jika pemilik lahan meminta agar dijadikan unit rumah? Dia minta unit rumah satu, misalnya. Saya nanti minta satu unit rumah, minta satu unit rumah. Baik. Nah, unit rumah itu kan bisa dihitung ya, dari awal. Satu unit rumah. Harga berapa? Kan begitu ya. Satu unit rumah itu harga berapa? Harganya nggak jelas. Masa sih harganya nggak jelas? Seharusnya dia bisa tegaskan. Jualan dengan cara istisna, istisna itu harganya ditetapkan di awal. Meskipun nanti akan ada perubahan. Maka tetapkan harganya. Anggap misalnya, satu unit rumah harganya 1M. Di lahan luasnya sekian ratus meter, jadi satu unit rumah dengan dua lantai, dan seterusnya nilainya 1M. Sudah? Harga lahannya 2M. Berarti dari sini, ya, berarti dari sini, modal lahan, itu dibagi dua. Yang pertama, diwujudkan rumah. Diwujudkan rumah senilai 1M. Yang kedua, dijadikan investasi. Yang ini juga senilai 1M. Sudah? Sehingga pemilik lahan, mereka minta, saya minta rumah. Berarti dia menjual lahan itu untuk dapat rumah yang nilainya 1M. Tapi yang 1M kan masih sisa karena nilai lahannya 2M. Nilai lahan 2M. Baik, berarti kalau seperti itu yang terjadi, modal A berkurang. Modal lahan berkurang. Maka Anda bisa koreksi di bagian ini ya. Anda bisa koreksi di bagian perhitungan bagi hasil. Kerja dinilai 30%. Modal 70%. Lahan bukan 2M lagi. Lahannya jadi 1M. Lahan di sini nilainya 1M. RAB-nya untuk bangun sekian unit 2M. Begini. Berarti ini kan separohnya jadi dari 70%. 70% dibagi 3 itu berapa? 70 bagi 3? Nah, maka di sini nanti ada perubahan nih di angkanya. Hah? 23,3. Jadi ini dapat 23,3. Ini sisanya. Sisanya berarti 46,6. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dikoreksi di bagian bagi hasil. Ya. Dikoreksi di bagian bagi hasil 46,6%, 23,3%. Jadinya bagi hasil dia lebih kecil. Maka kalau tadi ada pertanyaan, dia masih minta bagi hasil. Ya, jawabannya boleh karena nilai lahannya kan belum habis. Nilai lahannya belum habis sehingga dijadikan sebagai keterlibatan modal. Karena dijadikan sebagai keterlibatan modal, maka dia masih berhak untuk memiliki bagi hasil. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.